Surah Al-Kahf. Al-Ankabut ayat ke-45. Antum hafal ayatnya, ya, cuma harus diingatkan tempatnya. Pelan-pelan. Bagian pertama kata Al-Quran, kalau orang sholatnya benar, sesuai diinginkan oleh Quran, maka dijamin orang ini pasti memiliki kepribadian yang baik. Singkatnya, orang sholat kalau benar pasti jadi orang baik. Lihat dalilnya, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Baik, yuk kita lihat. Inna, sungguh. As-salah, ya. Pelan-pelan, kalau ada ayat Quran dibuka dengan kalimat inna, itu artinya ayatnya, isinya, itu mesti kita yakini dengan kuat. Jangan diragukan, pasti itu. Pasti, ya. Jadi kita artikan, pasti as-salah, salat yang ditunaikan dengan benar itu. Lihat sini ya, pelan-pelan, saya ajarkan supaya kita paham betul. Dalam bahasa Arab ada kalimat pakai alif lam, ada yang tidak pakai alif lam. Kalau tidak pakai alif lam, tulisannya begini. Inna sholat, alif lamnya enggak ada. Kalimat kalau tidak menggunakan alif lam itu maknanya nakirah, general, umum, bebas. Sian? Kalau menggunakan alif lam jadi khusus, ma'rifah, tertentu, diikat, ada aturannya. Ya. Seperti kalimat artikel the dalam bahasa Inggrisnya, car, mobil tuh banyak. The car, yang itu tuh bukan yang lain. Ya. Kalau Qurannya berbunyi inna sholat, maka sholat bagaimana saja umum. Mau khusyuk, mau tidak, mau lambat, mau cepat, bebas, silakan. Silakan. Tapi ketika menggunakan alif lam, artinya bukan sembarangan, ada aturannya. Siap? Yang diinginkan tidak bebas, ada aturannya, ada prakteknya, ada tuntunannya. Bukan sekedar ditonton, tapi dituntun. Ya, baik. Seakan-akan ada kalimat, inna sholat, sungguh sholat yang diikuti aturannya dengan benar itu, tidak asal-asalan. Ya. Karena itu semua kalimat sholat di dalam Al-Quran, yang berisi ibadah, itu pasti menggunakan alif lam. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa rak'u marakin. Semua pakai alif lam. Ini artinya, yuk kita terjemahkan. Sungguh salat yang dilakukan dengan benar itu sesuai aturan, ini pasti tanha 'anil fahsya wal munkar, akan mencegah pelakunya dari dua sumber keburukan. Maaf, jadi kata Quran, kalau ada orang punya perilaku yang buruk, keluar dari fitrah kebaikannya, sumbernya cuma dua. Satu fahsya. Ya. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Kata-kata jorok itu fahsya. Yang kotor, gosip itu fahsya, Bu. Hati-hati. Ya. Pornografi itu fahsya. Pornoaksi itu fahsya. Jadi tidak mungkin ada orang sholat, kalau benar sholatnya, kata-katanya kotor, itu gak mungkin. Jadi kalau ada orang, misal, tidak pernah sholat, kata-katanya kotor, kosakatanya tidak bagus, ya, kebun binatang keluar semua, macam-macam, misal, dia gak sholat, gak usah dipikirin. Capek kita mengeluarkan energi pada yang tidak penting. Awas, itu sudah tinggalkan aja, gak usah dipikirin. Tapi yang jadi masalah, kalau ada orang sholat, lisannya tajam, misal, itu masalah. Ada yang salah dalam sholatnya. Orang sholat senang gosip, itu persoalan. Okay. Orang sholat misalnya pandangannya tidak punya sekat, itu masalah itu. Ada yang keliru dalam sholatnya. Karena orang kalau sholatnya benar, fahsyah hilang. Kedua mungkar, perbuatan yang diingkari oleh hati, sumbernya dua. Satu, nafsu perut, kedua akal. Yeah. Bohong itu mungkar. Mencuri itu mungkar. Korupsi itu mungkar. Hati-hati, berselisih itu mungkar. Awas, merampok itu mungkar, membunuh itu mungkar. Jadi kalau ada orang sholat tapi masih biasa bisa bohong juga, pasti ada yang keliru dalam sholatnya. Ada orang sholat masih bisa korupsi juga, ada yang salah dalam sholatnya. Ada yang salah, ya. Allah begitu di sidang langsung pegang tasbih, ya, subhan gitu kan, kelihatannya sholat tapi masih juga melakukan keburukan, ada yang keliru. Ya, saya tidak tahu kalau di sini selama 2 hari ini sih nyaman-nyaman saja, ya. Tapi kalau kita pulang ke Indonesia, orang mau ke masjid saja masih takut kehilangan sendalnya. Padahal mau sholat. Apa yang salah itu? Apa yang keliru? Nah, ini. Jadi kalau orang sholat yang benar, pasti baik. Karena itu kata Nabi, kalau anak sudah mulai tumbuh, usia dia 7 tahun, apa yang mulai pertama diajarkan? Salat. Ya. Supaya dia tumbuhnya baik. Jadi jangan antum jangan berikan beban yang tinggi-tinggi dulu. Ya. Kemarin saya di Indonesia, saya sampaikan, ini coba dicek lagi nih kurikulum anak-anak belajar. Ya. Anak-anak PAUD, anak TK, belum tumbuh dengan baik, sudah diajarin manasik. Datang keliling ke Ka'bah manasik, sholatnya belum bagus, sholat dulu. Yang dasar dulu saja, kalau sholatnya bagus, yang lain akan ikut. Ini kata Rasulullah ini. Jadi kalau anak ini sholatnya sudah bagus, yang lainnya akan baik semuanya. Akan baik ikutin. Ya.